السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan langsungkan pelajaran kita, yaitu membacakan sebuah risalah ataupun syarah daripada risalah Nawaqidul Islam, yaitu penjelasan terkait tentang pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Dan tentu ya, kita akan mengenal ataupun mengetahui ya, tujuan kita belajar mengenal, mengetahui terkait tentang pembatal-pembatal keislaman ya, agar kita terhindar darinya ya, agar kita terjauhkan darinya ya. Sebagaimana kita ketahui barakallahu fikum, terkadang ya, seseorang tidak ingin mengenal tentang kejelekan ya, barakallahu fikum, karena yang namanya kejelekan tentu ya konotasinya memang jelek dan orang tidak suka untuk mengamalkannya. Padahal maksud daripada kita mengetahui yang namanya kejelekan, khususnya dalam perkara agama, barakallahu fikum, tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut ya, barakallahu fikum. Seperti ya, belajar tentang mengenal mana sunnah, mana bid'ah. Ya, apalagi pada hari ini kita ingin belajar tentang yang namanya perkara-perkara yang berselisih, bertentangan dengan tauhid, yaitu perkara-perkara yang bisa membuat seseorang muslim keluar daripada agama Islam. Itu murtad. Barakallahu fikum. Dan pembatal-pembatal keislaman yang akan kita pelajari ini, itu ada di sekitar kita. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan dikira ya, kita sudah, ya, maksudnya negeri kita, ya, ini sudah selamat daripada hal-hal yang bisa membuat orang keluar daripada agama Islam, kemurtadan, tidak. Ya, bahkan di sekitar kita, mungkin di lingkup, ya, barakallahu fikum, 6 kelurahan, bisa jadi ada. Atau bahkan di RT di tempat kita mungkin. Ya, barakallahu fikum. Ada ya pembatal-pembatal keislaman ini, sehingga kita harus mengenalnya, mengetahuinya dan menasihati orang yang sedang mengamalkan perbuatan tersebut. Ya, ajari dia. Ini perkara yang batil. Ya, jangan sampai itu terjatuh kepadanya karena bisa membuatmu keluar daripada agamamu, yaitu agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita masih dalam mukaddimah. Masih dalam mukaddimah, belum masuk lagi ke dalam pembatal yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Masih dalam syarahnya atau penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu, ya, barakallahu fikum, Syekh membawakan sebuah syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai seorang alim, sebagai ulama, mereka memahami ilmu agama, barakallahu fikum, mereka mengaku memahami ilmu agama. Mereka mengatakan antum wajihul malahidah. Ya, kalian itu hadapilah ya orang-orang kafir, orang malahid, orang-orang yang menyimpang, maksudnya menyimpang bukan daripada Islam. Apakah orang-orang ateis ataupun orang-orang kafir yang lainnya, itu kalian hadapi. Ya, barakallahu fikum. Wa turku haula'i alladziina yad'uuna al-islam, dan tinggalkanlah, biarkanlah ya orang-orang yang mengaku beragama Islam. Ya, enggak peduli apapun alirannya. Ya, tidak peduli apapun keyakinannya, akidahnya. Sudah, selama dia mengaku ana muslim, khalas. Ya, enggak usah diganggu, enggak usah, barakallahu fikum, ya, dinasehati, enggak usah di ya, kritisi berkaitan tentang keyakinannya. Biarkan saja sudah. Ya, barakallahu fikum. Maka syubhat seperti ini bagaimana jawabannya? Nah, pada malam ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana jawaban Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkaitan tentang syubhat ini barakallahu fikum. Nah. Baik, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, naqulu lahum. Ya. Kita katakan kepada orang yang menyebarkan syubhat tadi pada mereka. Ya. Haula'i akhtaru min al-malahidah. Ya. Mereka yakni orang-orang yang mengaku Islam tapi keyakinannya, alirannya justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. Bertentangan dengan Tauhidullah Azza wa Jal. Bertentangan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini akhtaru minal malahidah. Mereka ini lebih parah, lebih berbahaya dari orang-orang yang kafir. Orang-orang yang memang bukan Islam. Ya, barakallahu fikum. Mereka lebih berbahaya. Ya, dari sisi mana? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Li'anna al-malahidata mad'u al-islam wa lad'u anna alladhi hum 'alayhi islamun." Ya. Karena sesungguhnya ya, orang-orang kafir, orang-orang yang bukan daripada agama Islam, yang mereka memang tidak mengaku diri mereka sebagai muslim, ya barakallahu fikum. Nah, ya, mereka itu tidak mengaku, mengklaim dirinya sebagai seorang beragama Islam. Ya, barakallahu fikum. Wa lad'u anna alladhi hum 'alayhi islamun. Ya, barakallahu fikum. Dan mereka tidak mengklaim apa yang mereka berada di atasnya itu adalah ajaran agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Mereka tidak mengaku diri mereka sebagai muslim, mereka juga tidak mengaku bahwasanya agama yang mereka anut sekarang ini adalah agama Islam. Tidak. Jelas. Wadih. Ya. Barakallahu fikum. Bagaikan matahari yang terbit. Ya. Di siang hari tentunya. Jelas sekali. Ya. Ini memang bukan muslim. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Amma ha'ulai. Ya. Fayaqda'una an-nasa. Wa yadda'una anna al-kufra huwa al-islam. Adapun mereka, yaitu mereka yang mengaku Islam, ana muslim, tapi akidahnya, ya keyakinannya, ya barakallahu fikum, tidak mencerminkan ataupun tidak adanya tauhid dalam sisi mereka, ataupun amalan yang mereka lakukan, ya, selalu berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Mereka terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman. Ya barakallahu fikum. Amma haula'i, maka adapun orang mereka ini, fayakhda'una an-nasa, mereka itu memperdaya manusia. Ya barakallahu fikum. Wa yad'una anna al-kufra huwa al-islam. Dan ya, mereka tersebut, mereka ini mengklaim bahwa kekafiran adalah Islam. Ya barakallahu fikum. Nah, ini sisi bantahan kepada orang-orang yang udah sibukkan bantah orang-orang kafir itu. Ya, nah, ajak mereka masuk Islam. Ya sudah, jangan kau sibukkan untuk menasehati, memberikan peringatan terhadap ajaran ini, aliran itu, sudah. Ya, barakallahu fikum. Jawabannya ini. Ya, salah satunya. Ya. Kalau kita membantah orang-orang kafir, sudah orang udah paham semua. Ya, barakallahu fikum. Itu kafir, memang dia enggak mengaku Islam. Ajarannya seperti ini, keyakinannya seperti ini, Tuhannya seperti ini. Ya barakallahu fikum. Nah, tapi ini mereka mengaku Islam. Mereka mengajak berdakwah kaum muslimin ya untuk beramal dengan amal ini. Kenapa? Karena ini katanya agama Islam. Ritual ibadah ini adalah ritual ibadah ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sisi mereka berhujjah demikian. Barakallahu fikum. Sehingga mana yang lebih mengerikan? Ya. Lebih mengerikan orang-orang yang mengaku Islam tapi berdakwah, mendakwahkan kesyirikan daripada orang musyrik yang memang sudah dalam perangkat dalam kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga penting untuk kita ya konsentrasi fokus dalam dakwah mengajak manusia untuk mengenal Islam itu seperti apa. Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan syariat Islam itu pada hakikatnya seperti apa? Itu harus kita dakwahkan. Barakallahu fikum. Nah, sebagai contoh. Ini fenomena luar biasa. Nah, mungkin antum dulu sebelum ngaji, ya, antum di masa-masa remaja, ya, pernah merasakannya. Ya, bagaimana dulu yang namanya Iran, Iran, negara Iran, ya, itu menjadi simbol Islam, menjadi simbol negara Islam di dunia. Jadi maksudnya apa? Yang namanya negara Islam itu Iran. Ya, anak pribadi merasakannya dulu ketika masih zaman-zaman sekolah. Ya, barakallahu fikum, ya. Berkat peristiwa revolusi Iran pada tahun 1978. Ya, yang dipimpin oleh Ayatul Syaitan Khomeini. Ya, barakallahu fikum. Ya, dipimpin oleh dia. Merubah sistem negara yang tadinya monarki, sistem kerajaan yang dipimpin oleh Syah Reza Pahlavi, ya, dirubah oleh Ayatul Syaitan Khomeini menjadi Republik Islam Iran. Ya, barakallah. Ini menghebohkan dunia. Ini membuat orang-orang awam, kaum muslimin di berbagai negara menjadikan Iran sebagai rujukan, ini negara Islam. Ya, masya Allah. Ya, sehingga kaum muslimin, ya, menjadikan Iran sebagai kiblat Islam, ajaran Islam pada saat itu. Ya, barakallahu fikum. Namun pada hakikatnya, ikhwan fillah rahimahumullah, ya, apa yang diajarkan oleh negeri Iran ini, khususnya orang-orang yang berada di dalamnya, baik pemerintahnya maupun para ulama'nya di sana, mereka mengajarkan kesyirikan. Mereka mengajarkan penyimpangan. Mereka menanamkan kepada kaum muslimin untuk membenci Abu Bakar wa Umar. Ya. Untuk membenci Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sebagaimana peristiwa awal mula berdirinya negara Iran melalui dinasti Safawi, ya, yang hidup di Azerbaijan dulu, kemudian berhasil mendakwahkan apa ajaran Syiah, ya, di tahun 1500-an, ya, sehingga mereka mampu berhasil menguasai Iran sepenuhnya untuk didirikan negara Syiah. Ya, barakallahu fikum. Caranya apa? Dengan mendoktrinkan, memaksa. Dulu Iran termasuk di penghuninya di tahun di bawah tahun 1500-an itu orang-orang Sunni. Ya, barakallahu fikum. Dipaksa untuk apa? Barakallahu fikum. Mengucapkan bahwasanya Abu Bakar wa Umar fitnar. Ya, barakallahu fikum. Maka kalau tidak mau, dibunuh. Ya. Barakallahu fikum. Ini tercatat dalam sejarah, barakallahu fikum. Nah, peristiwa berdarah ini. Ya, nah. Kemudian di tahun 1978, ya, kaum muslimin di seluruh dunia yang mereka awam, yang mereka tidak memahami agama, dihebohkan dengan peristiwa ini, membuat Iran jadi kebanggaan. Ya, barakallahu fikum. Membuat Iran menjadi negara yang membanggakan ketika itu. Karena dulu, ya, pemerintahan sebelumnya dengan sistem monarki, ya, erat hubungannya rajanya ini, Raja Shah Pahlavi, Reza Pahlavi ini dekat dengan Amerika. Ya, barakallahu fikum. Dan tentunya namanya manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan, ya, ya, itu diungkit-ungkit terus sehingga runtuhlah sistem monarki yang dipimpin oleh Syah Reza Pahlavi ini dan berdirilah negara Republik Islam Iran. Lihat, namanya itu sudah melabeli Islam. Bukan hanya personalnya tapi negaranya dibuat Islam, Republik Islam Iran. Barakallahu. Nah, ya, jadi digambarkan bagaimana Iran itu benci sekali dengan Amerika, benci sekali dengan Yahudi. Ya, barakallahu fikum. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, kita pegang saja janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini kaidah yang besar. Harus kita pegang. Ya. Tidak akan ridha kepadamu. Yakni orang-orang Yahudi. Dan tidak pula orang-orang Nasrani. Ya. Sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Apapun caranya, bisa jadi ya, manusia memahami Iran sebagai kiblat negara Islam itu sebagian daripada skenario orang-orang Yahudi dan Nasrani. Agar kaum muslimin mencintai Iran dan tentunya sudah mencintai negaranya, pasti ingin mengamalkan ajarannya. Ya, barakallahu fiik. Ya, sudah cinta terhadap negaranya, kagum, ngefans sama Khomeini misalnya. Ya, atau sama ya, nah ulama-ulama yang lainnya. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga pengen tahu apa sih yang diajarkan? Oh, Islam itu seperti ini. Ya. Kalau kita lihat barakallahu fiikum, ya cara mereka beribadah ya tidak jauh berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Kuburan-kuburan barakallahu fiikum. Naam, tokoh-tokoh mereka, ya, mereka bangun sedemikian rupa. Ya, mereka jadikan adrihah, bangunan-bangunan atas kuburan. Ya, nisan-nisan yang dibangun. Ya, untuk apa? Untuk disembah. Ya, barakallahu fikum. Naam, bahkan dibuat di dalam masjid. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, ini kesyirikan barakallahu fikum. Dan ini bukan Islam. Sehingga patokannya ikhwan fillah rahimakumullah, apabila kita senang dengan seseorang ataupun kagum terhadap seseorang, perhatikan, jangan terus mendalam-dalam kekaguman tersebut. Perhatikan bagaimana akidahnya. Itu yang penting. Ya, bagaimana akidahnya, muamalahnya, agamanya. Ya, barakallahu, apakah dia memang mencocoki ya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau justru menyelisih Allah dan Rasul-Nya, barakallahu. Jadi kecintaan kita terhadap seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan bencinya kita pula kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, Iran ketika itu berhasil ya mengelabui, memperdaya manusia untuk menjadikan kiblat keislaman itu ada di negara Iran. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, barakallahu fikum, maka ini yang paling berbahaya. Ini justru yang paling berbahaya dibandingkan dengan orang-orang kafir sendiri. Ya, barakallahu fikum, dibandingkan dengan orang-orang yang jelas kekafirannya, memang dia kafir sudah. Ya. Dia tidak mengaku muslim. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mengaku muslim, apalagi ini negaranya dibuat sebagai negara Islam, tapi ajarannya barakallahu fikum ya semua penuh dengan pembatal-pembatal keislaman wa iyadz billah, penuh dengan cara-cara agar manusia itu keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah mengenal syubhat ini, ya, mengetahui syubhat ini sehingga kita fokus untuk membentengi diri kita dan keluarga kita. Ya, barakallahu fikum, dari jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, hamdalahullah taala, "Fahaulai ashaddu min al-malahida." Dan mereka ini orang-orang yang mengaku di atas Islam tapi mengajarkan kesyirikan, lebih parah daripada orang-orang kafir itu sendiri. Lebih parah daripada orang-orang yang memang bukan Islam. Ya, barakallahu fikum. "Ar-riddatu ashaddu min al-ilhad." Dan kemurtadan lebih parah daripada penyimpangan. Penyimpangan artinya keluar ilhad, menyimpang daripada Islam, bukan Islam memang, kafir ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemurtadan lebih parah daripada kekafiran. Ya, kita sudah lihat faedahnya. Kenapa? Karena orang yang murtad dia sudah beriman terlebih dahulu terhadap kebenaran, sudah mengenal kebenaran. Ya, sudah mengamalkan kebenaran, tapi dia tinggalkan kebenaran itu, dia menuju kepada kebatilan. Ya, barakallahu fikum. Ini ya lebih parah keadaannya daripada apa? Daripada orang kafir yang memang dia belum mengenal al-haq mungkin. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wal iyadu billah, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu an na'rifa mawqifana min hadhihi al-umur wa numayyizaha wa natabayyanaha. Syekh Saleh Fauzan, alhamdulillah, maka wajib ya untuk ya kita mengenal, mengetahui mauqif kita, sikap kita min hadhil umur, dari perkara-perkara ini, wa numayyiza, dan kita membedakan ya perkara-perkara tersebut, terbedakan, kita tahu ini mana hak mana batil, Mana seorang muslim yang mengaku hanya mengaku sebagai muslim tapi mengajarkan kesyirikan, harus tahu. Dan mana orang-orang kafir itu sendiri? Ya. Wa natabayyanaha, dan barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk barakallahu fikum mencari kejelasan. Ya, mencari al-haq, mencari kejelasan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, jangan cuma kagum sama orang, masya Allah, hebatnya luar biasa. Wah, seperti contoh tadi, wah Iran masya Allah, negara yang berani dengan Amerika, ya negara yang berani dengan Yahudi, ya, subhanallah. Ya, padahal, ya sekali lagi, ya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ridha dengan ajaran tauhid, tidak akan ridha dengan ajaran sunnah sampai kaum muslimin itu mengikuti agama mereka, barakallahu fikum. Dan bisa jadi salah satu skenarionya adalah dengan memunculkan Iran sebagai negara Islam yang diidolakan oleh kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan alhamdulillah dulu Ahmadiyah juga pernah mencoba. Ya, barakallahu fikum, di negeri kita mencoba untuk menjadi idola di negeri kita. Walhamdulillah, negara kita tegas terhadap ajaran ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, sehingga ya mereka beralasan dengan apa? Minoritas, ya kesian segala macamnya, diajak orang-orang liberal untuk membantu mereka, barakallahu fikum. Walhamdulillah, negara kita nah menutup diri terhadap ajaran Ahmadiyah ini. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi hati-hati, barakallahu fikum, ya. Tidak semata-mata karena minoritas, ya. Karena Islam itu kan agama yang asing dan akan kembali asing pula nanti. Ya, perhatikan juga. Jangan disalahartikan hadis ini. Ya, perhatikan apa yang mereka yakini. Ya, barakallahu fikum. Karena ini doktrin bagi apa? Bagi orang-orang ya yang mengikuti nabi palsu. Salah satu doktrinnya ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Karena kita ini akan terasing pasti, akan dapat pertentangan, perlawanan. Lihat bagaimana Nabi Muhammad dulu, ya mereka terasing semenjak awal-awal mula berdakwah, barakallahu fikum. Nah, seperti inilah kita hari ini. Ya, barakallahu fikum. Maka hati-hati dan waspada dari racun ini, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hadzahullah ta'ala, li'annana al-ana fi ta'miyatin. Nah, karena sesungguhnya sekarang ini, ya, kita berada, ya, pada upaya, barakallahu fikum, ta'miyah, upaya pengkaburan, kamuflase, ya, barakallahu fikum, ya, jadi pengkaburan, Islam itu ingin dikaburkan, ya, ajarannya. Nanti sehingga, seperti di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, sehingga beliau aktif menulis, ya, berdakwah risalah tauhid, karena dulu Islam di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Islam yang apa? Yang mengajarkan kebidahan, kesyirikan. Itu Islam dulu di mata orang-orang, di mata manusia. Ya, datang ke kuburan, ya, menyembah kubur, tawaf di kuburan, mengagungkan orang saleh, membuat adrihah, bangunan-bangunan di kuburan, ya, meninggikan kuburan, barakallahu fikum. Naam. Ya, demikian pula ritual-ritual bid'ah. Itulah Islam. Itulah Islam dulu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga Syekh datang memperbaharui. Maksudnya apa? Menjadikan Islam itu muncul seperti baru lagi. Padahal inilah kebenaran. Inilah Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seolah-olah agama Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu adalah agama yang baru. Ini tuh Islam. Masa sih Islam seperti ini? Bukankah Islam yang diikuti oleh mayoritas manusia pada hari ini? Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, inilah fenomenanya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ada orang-orang yang ingin mengkaburkan Islam itu. Ya, barakallahu fikum. Inilah di antara skenario-skenario yang disiapkan oleh orang kufar. Ya, untuk mengelabui kaum muslimin. Mereka enggak apa-apa. Orang Yahudi dan Nasara itu riba, walaupun mereka mengaku muslim, tapi amaliyahnya amaliyah kesyirikan. Itu ya tujuan mereka. Ya, barakallahu. Enggak mungkin. Ya, sangat sulit bagi mereka untuk mengajak mereka keluar daripada Islam untuk mengikuti agama mereka itu sangat sulit. Ya, ada yang berhasil tapi sangat sedikit dibandingkan lebih mudah bagi orang-orang kafir untuk menjebak kaum muslimin dengan syubhat-syubhat seputar agama mereka. Ya, barakallahu dengan kebid'ahan. Ya, barakallahu fikum dengan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Wah, enggak apa-apa, ngaku aja Islam, enggak masalah. Ya, tapi mereka justru beramal di atas amalan kesyirikan sepanjang hidupnya. Walaupun mereka mengklaim dirinya muslim. Ya, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, inilah tugas dakwah kita. Ya. Barakallahu fikum, ya. Memberikan tameng bagi kaum muslimin agar mereka jangan terpengaruhi dengan syubhat-syubhat orang-orang yang bersatu dengan orang-orang malahidah, dengan orang-orang kafir, ya, barakallahu fikum, dalam menjebak kaum muslimin wal muslimat. Barakallahu fikum. Di antara yang lainnya, berapa banyak sekarang, ya, itu mungkin tahapan yang paling atas, ya. Tahapan-tahapan yang paling rendah, cara-cara menjebak anak-anak muda kaum muslimin, ya, dengan televisi, ya. Barakallahu fikum, na'am, dilalaikan dengan televisi, dilalaikan dengan tokoh-tokoh idola di dalam televisi, dalam dunia olahraga. Barakallahu fikum, dilalaikan dengan perkara-perkara, ya, barakallahu fikum, yang tidak tersentuh dalam amaliyah daripada anak-anak kaum muslimin yang kaitannya dengan agama. Diarahkan mereka untuk sibuk dengan dunia, barakallahu fikum, sehingga apa? Nanti tercetak dalam diri mereka menjadi budaknya dunia. Ya, barah. Sehingga agama itu enggak perlu lagi, enggak butuh lagi. Ya. Iya, salat, bukan enggak salat, salat dia, puasa dia, tapi hanya sekedar ritual, kebiasaan, adat istiadat. Sudah seperti itu sangat jadinya. Syariat yang dulu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang dengan syariat itu kita bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari-hari ini dikaburkan menjadi hanya sebatas kebiasaan ritual. Sehingga apa? Tidak ada niat mengharap apa? Mengharap jannah. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tatkala kita salat. Tatkala kita puasa. Tatkala kita membayar zakat. Sudah tidak ada niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, syarat agar diterimanya ibadah dari Allah Subhanahu wa taala haruslah al-ikhlas. Haruslah dengan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap syukurnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan ibadah kita, barakallahu fiik. Tapi hari ini ya, anak-anak kita ya sudah dikaburkan ya pemikiran mereka bahwasanya salat itu waktunya istirahat dari pekerjaan salat. Ya, tidak ada niat mengharap pahala lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Puasa Ramadan, ah, masa enggak puasa sih? Malu lah. Puasa. Karena enggak enak dilihat oleh orang. Ya, enggak enak dilihat oleh orang tua. Ya. Nah, bayar zakat, masa pelit sih, harus saya punya uang kok. Ya, bayarlah. Enggak ada harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kurban. Ya. Masa enggak enak, masa saya gajinya sekian, ya, dibandingkan orang-orang lain kurban, saya enggak kurban. Ya. Sudah, sebatas itu saja. Menjadi ritual, ada istiadat, kebiasaan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, li'annana al'an fi ta'miyatin. Ya, karena kita sekarang ini berada pada ya zaman-zaman pengkaburan, upaya-upaya kamuflase dari orang-orang yang membenci Islam. Fahunaka nasun yu'allifuna, dan maka ya di sana ada orang-orang yang pandai membuat karya-karya tulis, wa yaktubuna, dan pandai juga untuk menulis-nulis, wa yantaqiduna, dan juga pandai mengkritik, ya, barakallahu fikum, wa yuhadiruna, dan juga pandai menyampaikan ceramah-ceramah ini hari ini, ya, barakallahu fikum. Nah, wayaqulun, dan orang-orang ini, orang yang membuat karya-karya tulis, tokoh-tokoh, cendikiawan-cendikiawan, ya, pandai ceramah-ceramah, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, wayaqulun, dan mereka ini semua mengucapkan, memiliki prinsip, la tukafirul muslimin, janganlah kalian mengkafir-kafirkan kaum muslimin, barakallahu fikum. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, naqul, kita katakan, nahnu nukaffiru man kharaja 'anil Islam. Kami yang kami kafirkan itu, ya, kami hanya mengkafirkan orang-orang yang keluar dari Islam. Ya. Amal muslimu fala yajuzu takfiruhu. Adapun orang-orang muslim, adapun seorang muslim, maka tidak boleh kita mengkafirkannya. Seorang muslim yang dia memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang dia barakallahu fikum, na'am, tidak terjerumus kepada kesyirikan, kita tidak mengkafirkan dia. Yang kita kafirkan barakallahu fikum orang-orang yang sudah pada tingkatan keluar daripada agama Islam. Dia harus sadar bahwasanya dirinya itu sedang beramal amalan yang membatalkan keislamannya. Sehingga kita peringati, kita berikan tahdzir, peringatan terhadap amalan itu. Jangan sampai engkau terus menerus melakukan amalan tersebut dalam keadaan engkau tidak sadar engkau sudah keluar daripada agama Islam. Kita memperingati orang-orang yang mengajarkan ajaran tersebut, menghidupkan ajaran tersebut. Jangan dekati mereka. Ya, jangan ikuti majlis ta'lim mereka. Mereka mengajarkan kalian tidak akan keluar daripada agama kalian yaitu Islam. Ya, barakallahu fikum. Ini misi kita. Ini tugas kita. Ini dakwah kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fill din rahimakumullah, seruan-seruan ini, ya, barakallahu fikum, sekarang sudah terwakili yang dulunya mungkin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, di zaman para sahabat yang mempunyai misi seperti ini, jelas orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Adapun orang-orang munafik, mereka ketahuan, ya, apabila muncul ke permukaan ketahuan kemunafikan mereka. Nah, tapi pada hari ini, ya, barakallahu fikum, orang yang mengaku muslim, mereka ditokohkan. Mereka pintar dalam membuat karya-karya. Mereka pintar dalam ceramah-ceramah. Barakallahu fikum, mereka terus menyuarakan syubhat-syubhat. Karena kemudian orang muslim melihat, ya, yang bilang orang Islam kok, yang bilang Pak Ustaz kok, yang bilang itu syekh, ya, yang bilang itu tokoh agama, ya, masya Allah, yang bilang itu titelnya profesor, ya, barakallahu fikum. Nah, masa salah, masa dia belajar agama loh sampai dapat titel profesor, berarti dia punya karya, ya, tatkala S3-nya dia punya karya, ya, barakallahu fikum, sehingga digelari dengan prof, profesor. Ya, barakallahu fikum. Ya, masa salah. Dan dia dinilai, hasilnya profesornya yang dinilai oleh orang cendekiawan juga. Orang-orang yang di atasnya juga. Masa salah. Subhanallah. Inilah tolak ukur orang-orang di zaman kita ini. Barakallahu fikum. Mereka, ya, terkaburi dengan titel. Terkaburi dengan barakallahu fikum. Ya, ketokohan. Ya, terkaburi dengan barakallahu fikum, na'am, ya, pandainya dia dalam berceramah, dalam menyampaikan pidato, banyaknya karya-karya tulisnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga walhamdulillah, ya, yang mana kita pada hari ini, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mampu menilai mana yang hak, mana yang batil. Ya, tolak ukur kita adalah ilmiah, sisi keilmiahan dalam berhujjah. Bukan karena kebanyakan manusia beramal, bukan karena si fulan tokoh alan wa alan, bukan karena ormas fulan wa alan, ya, yang mengajarkan, tapi kita menilai dari Al-Qur'an, dari sisi pandang Al-Qur'an was sunnah dan pemahaman para salaful ummah barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar yang tidak semua orang Allah pilih mendapatkan kenikmatan ini barakallahu fikum. Sehingga apabila hari ini ada yang mencegah kita untuk sudahlah sibukkan sama orang-orang, ya, barakallahu fikum, itu loh, barakallahu fikum, na'am, orang-orang kafir sekarang, misionaris-misionaris, masya Allah, tersebar di mana-mana, na'am, barakallahu fikum. Justru kita juga membantu, mencegah, melindungi dari misionaris-misionaris itu. Bagaimana Islam itu yang sebenarnya? Orang-orang misionaris itu akan senang dan sukses apabila seorang muslim mengaku muslim, tapi dia beramal dengan amalan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga merekalah yang harus kita bantah, Ya, cara-cara inilah yang harus kita cegah barakallahu fikum. Nah, ikhwani fillah rahimahumullah, ya. Masyaallah, ya, ini nikmat yang luar biasa Allah bukakan ilmu ini kepada kita sehingga kita mampu memfilter, ya, menyaring mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Barakallahu fikum. Dan sama halnya juga syubhat berkaitan tentang sunnah dan bid'ah. Barakallahu fikum. Terkadang hari ini orang mengatakan, sudahlah, kalian sama-sama belajar tauhid, sama belajar sunnah, kok saling tahzir-tahziran. Ya, barakallahu fikum. Justru, ya, kita beragama ini mencari yang mana yang hak, yang mana berkata kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak dua, tidak tiga, hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadi tujuan kita. Ya. Yang menjadi target kita, barakallahu. Cari kebenaran itu. Jangan setengah-setengah dalam beragama. Ya, barakallahu. Bukankah kita takut dengan azab? Bukankah takut dengan siksa? Bukankah kita takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin apa? Yang kita inginkan apa? Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Bukankah itu yang sangat kita inginkan? Ya, barakallahu fikum. Ya, masuk surga, ya, tanpa diazab dulu di alam barzah misalnya, atau tanpa dibersihkan dulu dosa-dosa kita di dalam neraka misalnya. Pinginnya langsung ala tul, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka jangan main-main dengan perkara agama. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai nyerempet-nyerempet bid'ah. Jangan sampai nyerempet-nyerempet dalam kesyirikan. Cari al-haq, cari kebenaran. Barakallahu fikum. Tugas kita mencari kebenaran dan berada di atas kebenaran itu, dan istiqamah di atas kebenaran itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran, barakallahu fikum, tidak setengah-setengah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, agama ini adalah agama yang hak, jangan dijadikan permainan, jangan dijadikan sebagai, barakallahu fikum, bahan untuk, ya, barakallahu fikum, mengkelabui manusia. Barakallahu fikum, jadikanlah kebenaran itu di atas segala-galanya, jadikanlah kebenaran itu bersumber dari Al-Quran, Wasunnah, dan pemahaman para salaful ummah, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam syawab, walhamdulillah kita telah selesai membacakan muqaddimah. InsyaAllah ta'ala, pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pembatal keislaman yang pertama, bi'idhnillahi ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.